Samangana samananga kalamama yaka yaka yako tikelanga mute manandako na mitina mutu makanisi ya bulingo wananga ina ya mama na kumbanza koloku ya kulinganga ingenga ipena sinalingiyo Samwa samwa ngana samwa nanga kalamama uniponi kakolanga ningelingina yo Mwana mama Mami mami motema motomba kota kata Oti nangai temele moninga miso ninge bulingwe sali yangu Nila zoku mimu nangu Eloko na yebi bulingwe ya kandakata Obobo yanga okanyo kolanga ipamba Mwana mama, nakufa nanga boye Nga mwana ami, anakoa nanga boye Oh, na wabu Sumu sebo Mami, mami, motema, motoma, kota, kate Chance zalite, bele amoni Ndenge l'amour est ton dimanche Et les nations ont commis Ndenge dengue Elle a connu Yébi Polingwe a kanakate Okobo yanga okanyo Kolanga ipamba Anga mwana mama Nakufa nanga boe Anga mwana ami Anakoa nanga boe Kamwa pe Dota pe Olubide Aimbabu, Nangate, Suwate, Mwenyeze Mbuto. Ikambo nangana samba na nani mama, Nalela ngana nani awa mani abo inga, Mami abo inga, oh ngana lela mama. Akina leki ya kanimo na kwa upango ya bapa, Okame mangambo Kwani nyoko nyoko longa ikoe ngai Olo mideo Kala ngai malamu na miso okoe ba mami Bea sala na lingia na bolingo ya nzambeo Oba soki olingi inazindisa kinchasa mobimba Na maya miso nanga kwa na merite Bolingo na yo Leli butu moi mobimo koni mangaika Elo koni nina sala foyo nanga Loba na eba, oh na eba Kamo nangala busasa eko linga linga kini mobimba Lelo na zoki mote malamu urma desu Ako linga lisusu nani na kinchasa oyo Thank you. Zamba, Zambala.